بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya dari kitab Al-Mumti' fi Syarh Al-Ajrumiyah. Sekarang pada pembahasan yang berikutnya di halaman 14 ya, kalau sama, yakni tentang disebutkan di sini judulnya Ajza'ul Kalami wa ma yata'allafu minhu. Ajza'ul Kalam, ya, bagian-bagian kalam. Wa ma yata'allafu minhu, dan sesuatu yang menyusun kalam tersebut. Jadi kalam sebagaimana kemarin sudah disebutkan pengertiannya, yakni lafaz, ya murakkab, mufid, ya, kemudian bil wad'i, bil wad'il arabi. Nah, itu kalam, ini ada bagian-bagiannya yang menyusun kalam tersebut. Qala al-musannif, berkata musannif penyusun matan al-Ajrumiyah, yakni Ibnu Ajurum rahimahullahu taala, wa aqsamuhu salasatun. Ya. Jenis-jenisnya atau macam-macam atau bagian-bagian dari kalam itu ada tiga. Ya. Macam-macam atau bagian dari kalam ada tiga. Tiga macam atau tiga bagian. Yakni ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan, yakni ism, fi'al, harf. Harf yang mendatangkan makna. Harfun ja'a li ma'nan, jadi harf yang datang untuk suatu makna atau harf yang mendatangkan makna. Ini, inilah tiga macam jenis atau tiga bagian dari kalam, yaitu ism yang pertama, kemudian fi'al yang kedua, dan harf yang mendatangkan makna, ini yang ketiga. Kemudian asyarah, penjelasan dari masing-masing bagian kalam tersebut. Bayyana al-musannifu rahimahullahu, ya, musannif Ibnu Ajurum rahimahullah menjelaskan anna al-alfaz allati tastakhrimuha al-arabu fi kalamiha la takhruju an wahidin min salasati asya'a. Bahwasanya alfaz, yaitu lafaz-lafaz allati tastakhrimuha al-arabu, yang digunakan oleh orang Arab, ya, lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang Arab fi kalamiha, dalam kalam mereka, dalam ucapan mereka, la takhruju an wahidin min salasati asya', ya, la takhruj, ya, tidak keluar, ya, tidak keluar dari salah satu dari tiga macam, tidak keluar dari salah satu dari tiga macam, tiga hal, yakni alismu, alismi, ism, awil fi'li atau fi'al, awil harfi atau harf. Ini kata-kata yang digunakan dalam kalam, dalam ucapan orang Arab, ini tidak keluar dari salah satu ini, ism, fi'il, atau harf. Ya, pasti setiap kata yang diucapkan termasuk salah satu dari tiga macam ini, dari tiga bagian ini. Semua kata yang digunakan, semua kata yang diucapkan, ya, pasti masuk salah satu dari tiga macam ini. Tidak ada jenis yang keempat atau bagian yang keempat atau yang seterusnya. Jadi hanya tiga ini. Kalau kata itu tidak termasuk ism, ya berarti dia fi'il atau harf. Ini. Jadi ini tiga macam, tiga bagian dari kalam. Ya, isim, fi'al, dan harf. Masing-masingnya dijelaskan. Yang pertama, tentang isim. Falismu. Ya. Maka, isim tersebut, ya, penjelasan tentang isim, ta'rifuhu, pengertiannya, definisinya, huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bi zamanin. Isim adalah kalimatun, ya, suatu kata, dallat ala ma'nan, yang menunjukkan satu makna, suatu kata yang menunjukkan suatu makna, fi nafsiha, pada kata itu sendiri. Ya, jadi kata itu sendiri itu sudah menunjukkan suatu makna. Ya, dari kata tersebut, dari kata tersebut atau dari isim tersebut, ini sudah menunjukkan satu makna. Ya, pada kata itu sendiri. Ya, walam taqtarin bi zamanin, dan tidak terkait dengan waktu, tidak berhubungan dengan waktu. Jadi menunjukkan suatu makna sesuai dengan kata itu sendiri, dan makna dari isim tersebut ini tidak terkait dengan waktu. Ya, misaluhu, contoh isim Zaidun, Zaid, ya, nama seorang, seseorang bernama Zaid. Ya, wa farasun, kuda. Wa usfurun, usfur, burung, burung pipit atau burung yang kecil. Wa zahratun, bunga. Wa baitun, rumah. Wa zakaun, kecerdasan. Ya, kata-kata ini, ya, menunjukkan suatu makna dari lafaz kata ini sendiri, dari isim ini sendiri sudah menunjukkan suatu makna. Kita bisa mengerti, kita bisa mengetahui makna-makna tersebut, ya, dengan terjemahannya tadi, ya, kita tahu makna dari isim-isim ini, dari kata-kata ini, ya, dan kata-kata ini tidak terkait dengan waktu, ya, tidak terkait dengan waktu. Jadi sekedar menunjukkan makna seperti yang disebutkan tadi. Nah, fakullu wahidin min hadhil alfazi, ya, fakullu wahidin min hadhil alfazi, maka tiap-tiap atau masing-masing dari lafad-lafad ini, masing-masing dari kata-kata ini, yadullu ala ma'nan, ya, menunjukkan suatu makna. Ya, yadullu, menunjukkan. Ya, ala ma'nan, pada suatu makna. Yufhamu min nafsil kalimati, yang bisa difahami dari kata itu sendiri. Makna dari kata tersebut bisa difahami, bisa dimengerti dari kata itu sendiri. Tadi misalkan Zaidun, maknanya apa? Zaid, nama seseorang, nama seorang laki-laki. Farasun, maknanya kuda. Kita tahu kuda, binatang, kuda, seperti itu bentuknya dan seterusnya. Ini sudah menunjukkan makna dari kata ini sendiri. Bisa difahami, bisa dimengerti. Dan seterusnya tadi, contoh-contoh yang lain seperti itu. Ya. Ini. وهذا المعنى قد يكون لشيء محسوس, dan makna ini terkadang ada pada syai'in mahsusin, sesuatu yang nyata, mahsus, itu yang bisa apa, tertangkap indera, yang bisa dirasakan oleh indera manusia atau indrawi, misalkan bisa dilihat, bisa didengar, atau bisa dipegang, disentuh secara nyata, ada wujudnya secara nyata. Ini mahsus, ya, li syai'in mahsus, dan sesuatu yang indrawi, ada sesuatu yang nyata, wujudnya nyata. Ini, jadi makna yang ditunjukkan isim itu bisa ini sesuatu yang indrawi, sesuatu yang nyata, yang konkret. Ya. Bi ayyakuna dzata insanin, yakni keadaannya bisa berupa zat manusia, zatnya manusia atau seseorang, ka Zaidin, seperti tadi misalnya Zaidin, seorang manusia yang bernama Zaid, ya, au hayawanin atau zat dari binatang, hewan, ka Farosin, seperti kuda, atau Wakaratun, ya, sapi, ataupun yang lainnya, ya, wujudnya nyata, ya, ada, kita tahu faras atau kuda seperti itu, kemudian misalkan bakarah, ya, bakaratun, sapi atau sapi betina seperti itu, ya, ini al toiren atau burung, ya, jenis burung, zat burung yang berupa burung, ka osforen, seperti osfor, burung pipit atau burung yang kecil. Au nabatin atau tumbuh-tumbuhan, ka zahratin, seperti bunga. Au jamadin atau benda mati, ya, ka baitin, seperti rumah. Ini makna dari isim bisa berupa sesuatu yang nyata, yang konkret, yang bisa ditangkap oleh panca indera. Ini au yakunu, berikutnya au yakunu li syai'in ma'nawiyyin, atau isim tersebut atau makna dari isim tersebut itu berupa sesuatu yang maknawi. Maksudnya apa maknawi? Hanya secara maknanya saja, yakni ghairi mahsusin, yakni yang tidak mahsus, yang tidak nyata, tidak ada wujudnya, tidak bisa ditangkap oleh indera, tidak terlihat secara nampak oleh mata misalnya, ataupun tidak tersentuh oleh tangan atau yang lainnya. Jadi tidak ada wujud bendanya. Ini ghairu mahsus atau maknawi. Jadi terkadang makna dari isim bisa seperti ini, sesuatu yang maknawi, sesuatu yang ghairu mahsus, sesuatu yang tidak nampak, tidak nyata. Ya. Yang mana yudraku bil aqli, yang itu bisa diketahui dengan akal. Ya. Sesuatu makna, sesuatu yang ghairu mahsus atau maknawi tadi itu bisa diketahui dengan akal, dengan pikiran. Ya. Kan zakai, seperti zaka, kecerdasan, wasyaraf, kemuliaan, keluhuran, wal ilmi, dan ilmu, pengetahuan. Ya. Ini zaka, syaraf, ilm, sesuatu yang tidak ada wujudnya. Ghairu mahsus, tidak terlihat, tidak tersentuh oleh tangan. Ya. Sesuatu yang maknawi, sekedar diketahui maknanya saja, artinya saja, adapun wujudnya tidak ada. Ya, ini terkadang demikian. Ya, makna dari isim atau yang termasuk isim ini berupa syai'in ma'nawiyyin atau syai'in ghairi mahsus. Ini fa kullu kalimatin dallat ala dzatin au ma'nan. Ya. Ini sebagai ringkasan tentang isim, maka setiap kata, fa kullu kalimatin, setiap kata dallat ala dzatin, yang menunjukkan pada satu zat, satu benda yang ada wujudnya tadi, yang nyata tadi, au maknan, atau menunjukkan pada suatu makna yang ghairu mahsus tadi, ya, walam taqtarin bi zamanin, dan tidak terkait dengan waktu, ya, zat ataupun makna dari sesuatu tadi itu tidak terkait dengan waktu, fahiya ismun, maka itu adalah isim. Ya, kata-kata yang menunjukkan pada suatu zat, menunjukkan pada suatu benda atau yang semisalnya, atau menunjukkan pada suatu makna, ya, yang tadi bisa diketahui dengan akal tadi, dan itu tidak terkait dengan waktu, ya, maka kata-kata yang demikian ini adalah ism, termasuk jenis ism. Ini penjelasan tentang ism. Yang berikutnya wal fi'lu dan fi'al, ya, jenis yang kedua dari kalam tadi adalah fi'al. Apa yang dimaksud dengan fi'al? Ta'rifuhu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi zamanin. Fi'al, ya, ta'rif atau pengertiannya, definisinya adalah huwa kalimatun, dia adalah satu kata. Ya, jadi kalimatun dalam bahasa Arab, ya, itu terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah kata. Ya, kalimah, ya, terjemahannya adalah kata. Jadi huwa kalimatun, dia adalah kata. Dallat ala ma'nan, yang menunjukkan pada suatu makna, fi nafsiha, pada dirinya sendiri, maksudnya pada kata itu sendiri. Waqtaranat bi zamanin, dan terkait dengan waktu. Ya, ini pengertian fi'al. Kata, ya, kalimatun, kata, dallat ala ma'nan, yang menunjukkan pada suatu makna, fi nafsiha, pada kata itu sendiri. Ya. Waqtaranat bi zamanin, dan dia terkait dengan waktu. Kata tersebut, yang menunjukkan makna tadi, itu terkait dengan waktu. Ya. Ini. Walaupun mungkin tidak disebutkan secara zahir waktunya kapan, tetapi dari bentuk kata tersebut ini ada keterkaitan dengan waktu. Mungkin secara tersirat atau terkandung di dalamnya sesuatu yang terkait dengan waktu. Ini makna fi'al. Ya, dan ini yang membedakan tadi antara ism dengan fi'al. Kalau ism itu tidak terkait dengan waktu, adapun fi'al ini terkait dengan waktu. Ini. Misaluhu, contohnya, contoh untuk fi'al. Qama, yaqumu, qum. Qama, dia telah berdiri. Telah berdiri atau sudah berdiri. Ya, kalau dikatakan sudah berdiri atau telah berdiri, ini kira-kira terkait dengan waktu yang apa? Yang lampau, yang lalu, yang sudah lewat. Ya, sudah berdiri. Berarti waktunya lampau. Ya, bukan sekarang ataupun bukan akan datang, bukan besok. Ya. Kata-kata sudah atau telah kalau dalam bahasa Indonesia, ya, kan menunjukkan waktu lampau. Terkait dengan waktu lampau, waktu yang lalu. Ya, ini qama maknanya demikian, berdiri di waktu yang lampau. Kemudian yaqumu, berdiri, yakni sedang berdiri, atau juga bisa bermakna akan berdiri. Ya, kalau dikatakan sedang berdiri, berarti kapan waktunya? Sekarang ini, ya, saat ini diucapkan. Dia sedang berdiri. Ya, di waktu itu diucapkan, sedang berdiri. Atau juga bisa bermakna akan datang, akan berdiri. Waktu yang akan datang. Ini dari bentuk fi'al yaqumu. Ya, jadi menunjukkan makna dan terkait dengan waktu. Ya. Kemudian qum, berdirilah. Ya, berdirilah. Jadi, ya, mungkin apa? Menunjukkan perintah, tetapi perintah itu tentunya apa? Tadi akan dilakukan di waktu yang akan datang, sesudah kalimat ini atau sesudah kata ini diucapkan. Misalkan ada orang memerintah, berdirilah. Berarti apa? Meminta seseorang tadi untuk berdiri di waktu sesudah kalimat ini diucapkan. Ya, berarti waktu yang akan datang. Sesudah kalimat ini diucapkan, sesudah kata ini diucapkan. Ya. Ini. Jadi ini ada keterkaitan dengan waktu. Nah, yang semacam ini, inilah yang disebut dengan fi'al. Jenis kalam yang kedua tadi, fi'al. Menunjukkan suatu makna pada lafaz, pada kata itu sendiri dan terkait dengan waktu. Fakullu wahidin min hadhil al-qawwi, maka masing-masing dari lafaz-lafaz ini, dari contoh-contoh tadi, qama yaqumu qum, ya, dari contoh ini, yadullu ala ma'nan fi nafsihi, menunjukkan pada suatu makna, ya, menunjukkan pada suatu makna fi nafsihi, pada kata itu sendiri, qama ataupun yaqumu atau qum, ya, dari kata-kata ini menunjukkan suatu makna. Wa huwa al-hadatsu, makna tersebut adalah al-hadats, makna yang berupa perbuatan. Jadi menunjukkan makna terkait dengan perbuatan atau kejadian. Ini qama berdiri, yaqumu ataupun qum, ya, makna secara asalnya sama, berdiri. Ya, tadi ada perbedaan dengan waktunya. Yang jelas ini menunjukkan al-hadas, yaitu menunjukkan suatu perbuatan, suatu amalan. Wa huwa muqtarinun bi zamanin, dan dia terkait dengan waktu. Ya, terkait dengan waktu. Fa qama tadullu ala hudutil qiyami. Maka pada fi'al qama ini menunjukkan pada hudutil qiyami, perbuatan berdiri. Al-qiyam itu berdiri, ya. Hudutul qiyam, perbuatan berdiri. Fi zamanin ma'udin, pada waktu lampau. Zamanin ma'udin, pada waktu lampau. Wa yakumu tadullu ala hudutil qiyami fi zamanin hadirin. Kemudian yakumu, fi'il yakumu, ini menunjukkan pada hudutil qiyami, perbuatan berdiri, fi zamanin hadirin, pada waktu sekarang atau saat ini, saat diucapkan. Au mustaqbalin, atau waktu yang akan datang. Jadi untuk yakumu itu waktunya bisa sekarang atau waktu yang akan datang. Kemudian wa qum, pada fi'il qum, tadullu ala talabil qiyami, menunjukkan pada talabil qiyam, meminta untuk berdiri, meminta lawan bicara untuk berdiri, untuk melakukan perbuatan berdiri. Fi zamanin mustaqbalin, pada waktu akan datang. Fi zamanin mustaqbalin, pada waktu akan datang. Fa kullu kalimatin dallat ala hadatsin, maka setiap kata yang menunjukkan pada hadats, pada perbuatan, fi zamanin, pada suatu waktu, ya, menunjukkan perbuatan pada suatu waktu atau menunjukkan perbuatan yang terkait dengan waktu, fahiya fi'lun, maka itu adalah fi'al. Jadi ini pengertian dari fi'al, kata yang menunjukkan suatu makna dan terkait dengan waktu. Ya. Nah, kemudian itu tadi ada catatan kaki di bawah tentang zamanin maudin, waktu lampau. Kemudian zamanin hadirin, waktu sekarang. Atau mustaqbal, waktu akan datang. Ya. Ada keterangan di bawah, ya. Yang pertama, zamanin maudin. Disebutkan az-zamanul maudi huwa ma qabla zamanit takallumi. Jadi zaman maudin atau zaman maudi, waktu maudi, waktu lampau, ini adalah waktu yang sebelum waktu pengucapan. Ya, waktu yang ada sebelum waktu pengucapan, sebelum dia mengucapkan kata ini. Walaupun mungkin hanya sekian detik, waktu yang sebentar atau sedikit, beberapa detik atau mungkin kurang. Tetapi kalau itu sebelum pengucapan, sebelum itu diucapkan, maka ini sudah masuk waktu maudin, zaman maudin atau waktu lampau. Jadi waktu lampau bukan kemudian yang dulu, yaitu juga waktu lampau, tetapi yang baru saja sebelum diucapkan tadi, itu juga termasuk waktu yang lampau. Yang sebelum diucapkan tadi termasuk waktu lampau. Jadi batasannya apa? Zaman takallum, waktu pengucapan, waktu pembicaraan. Ini kalau sebelum waktu pembicaraan, maka ini masuk zaman madhi, waktu lampau. Kemudian zamanin hadir yang kedua, az-zamanul hadiru, zaman hadir atau waktu sekarang atau saat ini. Apa? Huwa zamanut takallumi, dia adalah waktu takallum, waktu pembicaraan atau waktu pada saat itu dibicarakan, diucapkan. Ya, ketika ini diucapkan, ya. Nah, waktu itulah waktu hadir atau sekarang atau saat ini. Ya, ini. Kemudian yang ketiga mustaqbal, az-zamanul mustaqbalu, zaman mustaqbal. Yani huwa ma ba'da zamanit takallumi, yaitu waktu sesudah waktu pengucapan, zamanut takallum atau ba'da zamanit takallum, sesudah waktu pengucapan, sesudah waktu itu dibicarakan. Ketika berbicara, nah sesudahnya, walaupun tadi mungkin selisihnya atau rentang waktunya hanya beberapa detik, waktu yang singkat, itu sudah masuk zaman mustaqbal. Ya, mulai dari itu sampai seterusnya, besok, lusa, mungkin sekian tahun lagi, itu juga masuk mustaqbal semuanya. Tetapi tadi dimulai dari sesudah diucapkan, ini sudah masuk zaman mustaqbal. Ini. Jadi ini sebagai tambahan faedah tentang pembagian waktu, pembagian zaman dalam bahasa Arab. Ada tiga ini ya, zaman madhin, zaman hadir, dan zaman mustaqbal. Baik. Kembali pada pembahasan yang berikutnya. Fal fi'lu yang qasimu ila thalathati aqsamin. Nah, dari pengertian fi'l tadi, maka fi'l itu terbagi menjadi tiga macam. Ya, fi'l terbagi menjadi tiga macam. Yakni tadi ada keterkaitan dengan waktu tadi. Maka fi'l ini ada tiga macam. Yang pertama madhin, fi'il madhi, wa huwa ma dalla ala hadatsin waqa'a fi zamanil madhi, yani fi'il yang menunjukkan suatu perbuatan yang terjadi di waktu lampau. Fi'il yang menunjukkan pada hadats, pada perbuatan, waqa'a fi zamanil madhi, yang terjadi di waktu lampau, perbuatan tersebut terjadi di waktu lampau. Ini fi'il madhi. Mithlu, contoh, kataba, sudah menulis, waktunya lampau. Safara, sudah bepergian, sudah safar. Shalla, sudah sholat. Ini menunjukkan perbuatan dan itu terjadi di waktu lampau. Nah, yang semacam ini adalah fi'il madhi. Ya. Yang kedua, wa mudhari'an, dan fi'il mudhari'. Wahuwa ma yadullu ala hadatin, yakni fi'il yang menunjukkan pada hadat, pada suatu perbuatan. Yaqa'u fi zamanil hadiri, yang terjadi di waktu sekarang. Awil mustaqbali, atau di waktu akan datang. Jadi untuk fi'il mudhari', ini menunjukkan perbuatan yang terjadi di waktu sekarang atau waktu akan datang. Mithlu, contoh, yaktubu, sedang menulis atau akan menulis. Yusafiru, sedang safar, sedang bepergian atau akan bepergian. Yusalli, sedang sholat atau akan sholat. Nah, ini disebut sebagai fi'il mudhari'. Kemudian yang berikutnya, fi'il yang ketiga, wa amrin, fi'il amr. Ya, apa amr atau fi'il amr? Wahuwa ma yadullu ala hadatsin yutlabu wuhusuluhu fi zamanin mustaqbali. Fi'il amr adalah fi'il yang menunjukkan satu perbuatan, yutlabu husuluhu, yang diminta, ya, yang diminta terjadinya. Jadi diminta terjadinya perbuatan tersebut fi zamanil mustaqbali, di waktu akan datang. Jadi fi'il amr adalah fi'il yang menunjukkan perbuatan yang diminta untuk dilakukan. Ya, menunjukkan suatu perbuatan yang diminta untuk dilakukan di waktu akan datang. Ya, atau bahasa ringkasnya perintah, ya, menunjukkan perintah. Ya, yang namanya perintah kan apa? Meminta untuk melakukan suatu pekerjaan sesudah diucapkan kalimat tersebut. Ya, ini. Yang demikian ini disebut sebagai fi'il amr. Mitlu, contoh, uktub, tulislah. Meminta untuk menulis sesudah ini diucapkan, uktub, tulislah. Ya, baru kemudian menulis sesudah diucapkan. Safir, bepergianlah, safarlah. Ya, sholli, sholatlah. Ini fi'il amr. Jadi ini tiga jenis fi'il, fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Ini penjelasan tentang fi'il, jenis kalam yang kedua. Kemudian yang berikutnya jenis kalam yang ketiga, yaitu harf. Wal harfu, harf ta'rifuhu, pengertiannya, huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha, yakni kata yang menunjukkan suatu makna. Ya, kalimatun dallat ala ma'nan, kata yang menunjukkan suatu makna, fi ghairiha, pada yang selainnya. Maksudnya apa? Harf ini menunjukkan makna ketika bersama dengan yang lain. Ya, bersama dengan kata yang lain, jenis kata yang lain. Baru dia bisa mempunyai makna, baru bisa menunjukkan suatu makna. Ini harf. Ya. Jadi kalau hanya kata ini sendiri saja, hanya harf saja, tanpa dengan yang lain, maka dia tidak bermakna, tidak mempunyai makna, tidak menunjukkan suatu makna. Kalau hanya sendirian, kalau hanya kata ini saja, ya, maka dia harus bersama dengan yang lain, bersama isim atau bersama fi'al, sehingga harf ini baru bisa menunjukkan suatu makna. Ini maksud dari fi ghairiha. Misaluhu, contohnya, contoh harf lam, wa fi, wa hal. Lam, kemudian fi, dan hal. Ini harf. Ya, kalau hanya seperti ini, hanya dia berdiri sendiri, hanya kata ini, maka dia tidak menunjukkan makna, belum bisa menunjukkan suatu makna. Ya, baru bisa bermakna ketika dia bersama dengan yang lain, bersama isim atau bersama fi'al. Dijelaskan di sini, fakullu wahidin min hadhil alfawi harfun. Masing-masing dari lafad-lafad ini adalah harf. Ya, lam, fi, atau hal, ini masing-masingnya adalah harf. Ya, bukan isim, bukan fi'al, tetapi harf. Yadullu ala ma'nan, yang menunjukkan suatu makna. Harf yang menunjukkan makna. Wahadal makna, dan makna ini, makna yang ditunjukkan harf tersebut, yadharu fi ghairihi faqat, itu bisa tampak pada, hanya bisa tampak pada yang lainnya, pada selainnya. Maksudnya ketika dia bersambung dengan yang lain. Jadi makna dari lam atau fi atau hal ini bisa tampak ketika dia bersama dengan yang lain. Ya, fil fasli atau fil masjidi, di dalam masjid. Nah, baru bisa diketahui makna dari fi di sini. Fil masjidi, di dalam masjid. Misalnya seperti itu kan. Kalau hanya fi itu saja, maka ini belum tampak maknanya, belum bisa diketahui maknanya dengan jelas. Ya, ini. Fa matalan, sebagai contoh, lam. Ini tadi ada contoh lam, ya. Lam maknaha an-nafyu. Lam ini maknanya adalah an-nafi. Ya, makna dari lam untuk nafi, untuk mengingkari, untuk menolak atau untuk mentidakkan. makna dari lam. Wa hadzan nafyu, dan nafi ini, pengingkaran ini, la yadhharu wa yattadhihu, tidak nampak dan juga tidak jelas, hatta tadammaha ila ghairiha, sampai dia bergabung dengan yang lainnya. Sampai dia bergabung, lam ini bergabung atau bersambung dengan yang lainnya, dengan fi'al. Baru bisa nampak. Fataqulu, sehingga engkau katakan misalnya, lam yakum zaidun, Zaid tidak berdiri. Ya, baru nampak makna dari lam di sini. Untuk nafi, untuk mengingkari, untuk menyatakan tidak. Lam yakum zaidun, Zaid tidak berdiri. Kenapa? Karena di sini lam bersambung, bergabung dengan fi'al lam yakum. Ya, ini baru bisa nampak maknanya. Ya, tapi kalau hanya lam saja tadi, sekedar lam, hanya kata ini saja, maka makna nafi tadi belum bisa tampak, belum bisa diketahui. Ini ya, ini pengertian harf. Ya, seperti dalam ayat juga, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanak atau tidak dijadikan anak. Nah, di situ juga lam bersambung dengan yalid, dengan fi'al yalid, lam yalid. Ini. Fa kalimatu lam dallat ala nafyi qiyami zaidin. Maka kata lam di sini menunjukkan ala nafyi qiyami zaidin, penafian atau pengingkaran berdirinya Zaid. Jadi lam ini bermakna nafyi qiyami Zaid dalam contoh kalimat tadi, yaitu dia mengingkari keadaan Zaid yang berdiri. Bahwasanya Zaid tidak berdiri. Ini harf demikian. Fa kullu kalimatin dallat ala ma'nan fi ghairiha fa hiya harfun. Maka setiap kata yang menunjukkan suatu makna bersama dengan yang lain, ya, dengan kata yang lain, dengan isim atau fi'al, maka itu adalah harf. Ini ya. Ini pengertian harf demikian. Kemudian ada fawaid wa tanbihat, faedah-faedah dan peringatan. Yang pertama, ja'alal musannifu al-isma wal-fi'la wal-harfa aqsaman lil-kalami. Musannif Ibnu Ajurum ini menjadikan isim, fi'il, dan harf ini sebagai bagian dari kalam. Ya, jadi Ibnu Ajurum menyatakan demikian. Isim, fi'il, dan harf itu bagian dari kalam. Wa ja'alaha ghairuhu aqsaman lil-kalimati. Adapun yang lainnya, para ahli bahasa yang lain, menjadikan isim, fi'il, dan harf itu sebagai jenis kalimah, jenis kata. Ada perbedaan ya, kalam dengan kalimah, dengan kata. Wa kulla taqsimaini sahih. Nah, dua macam pembagian ini benar. Faman arada bil aqsamil ajza, maka barang siapa yang ingin membagi, menunjukkan bagian itu secara bagian atau dari sisi macamnya, ja'alaha aqsaman lil kalami, maka dia menjadikannya sebagai bagian dari kalam. Jadi kalau apa tadi, isim, fi'il, dan harf itu digunakan sebagai bagian, itu merupakan satu bagian dari sesuatu, maka ini adalah bagian dari kalam. Li'annaha yatarakkabu minha wa yata'allafu, karena kalam ini tersusun dari bagian-bagian tersebut. Suatu susunan tentu akan ada bagian-bagiannya. Sehingga di situ dikatakan isim, fi'il, dan harf ini bagian dari kalam. Adapun yang lain, wa man arada bil aqsamil anwa', dan yang menghendaki pembagian itu secara jenis, ja'alaha aqsaman lil kalimati, maka ini menjadikannya pembagian secara jenis atau pembagian dari kalimah. Jadi jenis-jenis kalimah, jenis-jenis kata. Jadi kata itu jenisnya bermacam-macam. Ada tiga macam ini. Kata, ya, jenisnya isim, fi'il, dan harf. Ini. fal kalimatu jinsun yashmulul isma wal fi'la wal harfa. Maka kata atau kalimah itu jenis yang mencakup isim, fi'il, dan harf. Ini. Jadi ada perbedaannya. Iya. Ya, satu faedah lagi, mungkin kalau ada perbedaan ya sebagai tambahan saja untuk faedah, untuk catatan kaki. Bahwasanya Musannif menyebutkan tadi pengertian harf, harfun ja'ali ma'nan, ya, ditambahkan ja'ali ma'nan, harfun ja'ali ma'nan. Yani apa? Kenapa ditambahkan ja'ali ma'nan? Untuk membedakan dari huruf-huruf hijaiyah. Jadi ihtarazal musannifu biqaulihi harfun ja'ali ma'nan an hurufit tahajji. Musannif ini membedakan ya, huruf tadi dengan ja'ali ma'nan untuk membedakan dengan huruf-huruf hijaiyah. Falaisa kullu wahidin minha kalimatun. Karena masing-masing dari huruf hijaiyah itu bukan kata. Ya, li adami dalalatihi ala ma'nan. Karena tidak menunjukkan makna. Jadi kalau huruf-huruf hijaiyah, misalnya alif atau hamzah, kemudian ba, ta, jim, dal, sin, dan seterusnya, ini tidak menunjukkan makna. Dan itu juga disebut huruf atau harf, tapi huruf hijaiyah. Adapun harf atau huruf yang merupakan bagian kata atau jenis kata, maka huruf tersebut itu mendatangkan makna, menunjukkan makna. Ya, jadi harf, ada harf yang mendatangkan makna, dan ada pula harf yang tidak mendatangkan makna. Baik, ini sebagai tambahan faedah. Ya, alaikum minkum, kalau mungkin ada perbedaan catatan, ya sebagai tambahan saja untuk diperhatikan. Ya, kalau mungkin catatan kaki ada perbedaan, insya Allah tidak mengapa ya. Yang jelas yang sebelumnya itu yang lebih penting untuk diperhatikan. Baik. Jadi ini penjelasan tentang ajza'ul kalam, jenis-jenis atau bagian-bagian kalam. Satu tambahan lagi, ada tamrin, latihan di sini. Tamrinun, latihan. Iqra'il ayatil qur'aniyatal atiyata. Bacalah ayat-ayat Al-Qur'an berikut ini. Tsumma istakhrij minha, kemudian keluarkan darinya, dari ayat-ayat tersebut, salah tata asma'in, tiga isem, tiga kata yang termasuk isem, wasalah tata af'alin, tiga fi'al, tiga kata yang termasuk fi'al, wasalah tata ahrufin, dan tiga kata yang termasuk harf. Dari surah Al-Alaq, ayat 1-5. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, dari ayat-ayat ini coba al asma, ya ada tabelnya ya. Al asma, isim-isim. Mana saja yang termasuk isim? Pada lafadz apa? Coba. Ismi ya, iqra bismi, ismi termasuk ism. Kemudian rabbi, rab. Ya, rab ism ya. Ya, rab ism. Kemudian ada lagi? Al-qalam. Ayat yang kedua al-insan. Al-insan ini ism juga. Al-qalam, ayat yang keempat juga ism. Ya. Ini. Min alaqin, alaqin juga isim. Jadi ini yang termasuk isim. Rab, kemudian al-insan, al-qalam. Ya, tiga contoh ini, isim. Al-af'al, yang termasuk fi'al, mana? Iqra, ini fi'al, bacalah. Ya. Iqra, bacalah, berarti dia fi'al. Baik. Mana lagi? Khalaqa, menciptakan. Ya. Alladhi khalaq, khalaqa. Ini menciptakan. Berarti ini juga termasuk fi'al. Ya, khalaqa. Ada lagi? allama, ayat yang keempat ya, dan kelima ada allama, mengajarkan. Allama itu mengajarkan. Ini juga termasuk fi'al ya. Jadi ini contoh fi'al dari ayat-ayat ini. Iqra, kemudian khalaqa, menciptakan, kemudian allama, mengajarkan. Ya. Yang termasuk harf alladzi itu ism, ism mausul. Harf ba ya, bismi, ada ba di situ. Ba yang dikasrah itu harf ba-nya. Ya, bi. Kemudian min alaqin, ayat yang kedua. Min alaq, min, minnya ya. Min ini juga harf. Ya. Lam ya'lam ya. Ayat yang kelima, lam ya'lam, lamnya. Lam ini juga termasuk harf. Ini contoh-contoh harf. Huruf ba, kemudian min dan lam. Oh, ya. Jadi seperti ini. Ya. Ada pertanyaan dari ini? Baik, kalau tidak ada, untuk sore ini pelajarannya sampai ini dulu tentang bagian-bagian dari kalam yang menyusun kalam, ajza'ul kalam. Ini dulu ya, semoga bermanfaat. Yang berikutnya insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam, ala kuminkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam, subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.